السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat untuk bisa istiqomah beramal ibadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dibbugha hafizahullahu taala, sebagai penjelasan sekaligus pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i. Masih di dalam pembahasan zakat, hari ini kita akan membahas tentang zakatul ma'din war-rikaz. Zakat tambang atau zakat logam, war-rikaz, dan barang temuan yang dikeluarkan dari dalam tanah, ya, harta temuan yang ada di dalam tanah. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, dalam bahasa Arab al-ma'din, ma'din yang dalam bahasa Indonesia artinya logam atau tambang, itu berasal dari kata al-udun. Al-udun yang artinya adalah al-iqamah. Ya, al-iqamah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf para pemirsa Niaga TV. Jadi al-ma'din dalam bahasa Arab yang diartikan logam atau tambang dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata al-udun. Al-udun itu sendiri memiliki makna al-iqamatu. Al-iqamah, tempat tinggal, ya, tempat menetap. Secara bahasa, al-ma'din artinya ismun lil makanil ladhi khuliqa fihi al-jawharu. Dia adalah tempat di mana di dalamnya secara alamiah tercipta yang namanya al-jawhar, perhiasan-perhiasan seperti emas, seperti perak, atau barang-barang tambang atau logam yang lain. Ini sebenarnya ma'din itu nama tempatnya, tetapi digunakan untuk yang keluar darinya. Jadi barang hasil tambang yang keluar dari ma'din itu, tempat terbentuknya logam secara alamiah, itu dijadikan nama untuk barang yang keluar. Kalau dalam bahasa kita, kita katakan logam atau hasil tambang dan yang lainnya. Adapun rikaz Ini kan pembahasannya tentang ma'din dan rikaz. Rikaz itu, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, adalah al-mustakhraj min dafinil jahiliyah. Yaitu barang-barang berharga yang dikeluarkan dari apa-apa yang dikubur di masa-masa sebelum Islam. Jadi sebelum dulu umat Islam ada, ya, zaman dahulu kala, itu orang-orang di zaman tersebut menanam harta mereka, mengubur harta mereka. Ya itu banyak kita dapatkan, misalnya apalagi di negeri yang memang memiliki peradaban yang tinggi sejak dahulu. Seperti misalnya di negeri Mesir, ya, banyak ditemukan apa namanya di dalam tanah itu perhiasan-perhiasan yang mewah yang merupakan peninggalan masa sebelum Islam. Ya. Nah, itu kalau dikeluarkan baik itu berupa emas atau berupa perak, itu disebut dalam istilah para ulama dengan istilah ar-rikaz. Ya, ar-rikaz. Lalu dikatakan, adapun dalil dua hal ini, yaitu ma'din dan rikaz ini, adalah diantara benda atau sesuatu yang ada zakatnya. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah 268, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah dari apa yang kalian usahakan, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, idza stukhrija min ma'dinin, apabila dikeluarkan, dilakukan apa namanya eksploitasi, jadi dikeluarkan hasil-hasil buminya, dikeluarkan fi ardin mubahatin au mamlukatin lahu, di tempat yang memang mubah, artinya diizinkan untuk digali, atau di tempat yang sudah ada pemiliknya dan itu dilakukan oleh pemiliknya. Nisabu zahabin au fiddatin, dan yang dikeluarkan itu sampai pada nisab emas dan juga nisabnya perak. Nisabnya emas 20 dinar. Ya, nisabnya perak sebagaimana kita bahas 200 dirham. Fi daf'atin, baik satu kali dia mengeluarkan emas itu dari tanah, langsung nyampe nisab, dapatnya banyak. Atau beberapa kali dia melakukan proses menambang tersebut. Tidak satu kali, ya. Tetapi dafa'at, ada beberapa gelombang, lam yang koti fiha anil amal. Yang mana gelombang itu masih berurutan, tidak terputus. Ya. Artinya kalau misalnya dia cuma dapat 10 gram, lalu setelah itu dia merasa, ah ini tidak akan menghasilkan cukup, misalnya ya. Lalu dia tinggalkan berbulan-bulan, lalu dia kembali lagi, itu nisabnya sudah putus. Tapi kalau dia berhenti dari pekerjaan itu karena, atau menghentikan, bukan berhenti ya, menghentikan pekerjaan itu dikarenakan misalnya alatnya rusak, atau dikarenakan dia sakit, dia berniat akan melanjutkan setelah dia sembuh, maka nisabnya itu disatukan antara yang dia dapatkan sebelum dia sakit dengan setelah dia sakit, antara yang didapatkan sebelum alatnya rusak dan yang dia dapatkan setelah alatnya diperbaiki lalu bisa digunakan lagi, itu dihitung dengan nisab emas ataupun perak. Fafihi fil hal rubu'u al-ushur, kalau hal itu terjadi, yaitu sudah sampai nisab, maka tidak perlu menunggu haul, langsung di dalamnya ada kewajiban 2,5%. tidak harus menunggu haul. Ya. Wala tukhraj illa ba'da at-tasfiyati. Dan tidak dikeluarkan zakat dari barang tambang itu kecuali sudah setelah dilakukan tasfiyah. Apa itu tasfiyah? Ya, dibersihkan ya. Dibersihkan dari tanah misalnya atau dari kandungan atau zat yang bukan bagian darinya. Lalu dikatakan di sini para pemirsa Niaga TV, dalilnya adalah berdasarkan riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya dari Rabi'ah ibni Abdurrahman, dari lebih dari satu orang, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalokasikan Bilal untuk Bilal bin Haris al-Muzani ma'adin, yaitu logam-logam al-qabaliyah, logam-logam al-qabaliyah, wa hiya min nahiyatil furu', yang diambil dari satu tempat namanya furu'. Fatilkal ma'adin, barang-barang logam tersebut, la yu'khad minha, tidak diambil darinya, illa az-zakata ila al-yawm, kecuali zakat. Ya, jadi dibebankan atasnya apa? Zakat. Begitupun ada beberapa redaksi yang lain ya, yang mirip. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib, fa in tarakal amala bi'udhrin kasafarin wa islahi alatin wa islahi alatin dumma. Apabila seorang penambang meninggalkan aktivitas kerjanya, artinya dia tidak menambang, biudzrin, disebabkan karena uzur, contohnya adalah safar, atau contoh lain adalah memperbaiki alat yang digunakan untuk menambang, dumma, maka hasil yang dia dapatkan disatukan antara hasil yang dia dapatkan sebelum safar dengan hasil yang dia dapatkan sepulangnya dari safar, lalu dia menggali lagi. Begitupun hasil yang dia dapatkan sebelum alat itu rusak, kemudian diperbaiki, lalu dia menggali lagi. Itu hasilnya disatukan. Dumma. Wa in wajada fi ardil ghairi fahuwa li sahibiha. Apabila didapatkan di bumi milik orang lain. Ada misalnya tukang ya bekerja membangun rumah di tanah yang dimiliki oleh seseorang, maka harta yang didapatkan di dalam tanah itu li sahibiha, adalah milik sahibil ard, yaitu milik pemilik tanah tersebut. Wa in wajada rikazan min dafinil jahili jahiliyati. Tetapi jika yang didapatkan adalah harta, ya, dengan segala bentuknya, yang ditanam dahulu di masa sebelum Islam, ya, wahua, dan yang dikeluarkan dari tanah itu dari peninggalan orang-orang jahiliyah itu sampai nisab, baik emas ataupun perak. Bi ardin mawat, dan ditemukannya di bumi yang memang mawat, yaitu tidak dimiliki oleh seorang pun, di gunung misalnya. Fafihi, maka di dalam harta tersebut yang kita temukan dari sesuatu yang ditanam zaman dahulu, fafihi al khumus fil hal, ya, di dalamnya ada khumus seperlima tanpa menunggu haul. Jadi sama seperti ma'din, hanya saja bedanya kalau ma'din itu rubu'ul usyur, 2,5%. Kalau barang temuan yang ada dalam tanah itu khumus seperlima. Wa in wajadahu fi mulki fi milkin au mulkin fa huwa li sahibil milk. Apabila dia menemukannya di tanah yang dimiliki oleh seseorang, maka itu milik hal yang lebih berhak adalah pemilik tanahnya. au fi masjidin, atau kalau ditemukan di masjid, au fi syari'in, atau ketemunya di jalan misalnya, au kana min dafinil Islam fa huwa luqatah. Ya, atau itu dari apa namanya, sesuatu yang ditanam di zaman Islam, maka itu disebut luqatah. Apa itu luqatah para pemirsa Niaga TV? Itu nanti akan ada pembahasan khusus cukup panjang ya, pembahasan luqatah, yaitu barang temuan. Ya, nanti barang temuan ada aturannya, kaitan dengan diumumkan, kaitan dengan nanti disimpan kantong dan talinya, ya, lalu diumumkannya selama satu tahun. Itu nanti insya Allah akan kita bahas dengan terperinci ketika kita sampai di bab tentang luqatah atau barang-barang temuan. Dengan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang zakat logam dan zakat rikaz namanya, logam dan rikaz. Kita coba sedikit memasuki pembahasan tentang zakatul fitr. Zakatul fitr. Atau di bahasa kita sering disebut zakat fitrah. Ya, sebenarnya fitr atau fitrah, coba kita lihat ya. Dikatakan zakat bab zakat al fitr. Udifat hadhihi zakatu ila al fitri li'annahu tajibu bidukhulihi. Kenapa kata zakat dinisbatkan kepada fitr yang artinya berbuka? Karena wajibnya zakat fitr ini adalah dengan memasuki waktu di mana boleh berbuka. Ya, memasuki waktu boleh berbuka. Yaitu dengan tenggelamnya matahari di hari pertama, di hari terakhir bulan suci Ramadan. Wa yuqalu laha zakatul fitrah. Dan kadang disebut juga dengan istilah zakat fitrah. Jadi kadang disebut fitr, kadang juga disebut zakat fitrah. Ada tak marbutahnya. Adapun kata fitrah itu khilqah. Ya kita nih, saya ini khilqah. Saya ini sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Badan ya, khilqah itu badan. Li'annaha tukhraj anha wa hiyal abdan. Kenapa disebut zakat fitrah? Karena dia dikeluarkan atas badan. Maka disebut fitrah. Atau dalam bahasa Arab, khilqah. Wa yutlaku alal mukhraj fiha aidan al-fitrah. Iya, dan digunakan juga kata fitrah untuk sesuatu yang dikeluarkan ini. Saya bayar fitrah. Ini fitrah saya. Jadi digunakan untuk nama zakatnya dan digunakan juga untuk barang yang dikeluarkan, yaitu makanan pokok, ya, makanan pokok. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya zakat fitrah ini, para pemirsa Niaga TV ya, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat al-fitr min Ramadan ala nas, di bulan Ramadan ya, dan kewajiban ini atas manusia. Apa kewajibannya? Sa'an min tamrin au sa'an min sya'irin, yaitu satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum. Ini berlaku atas ala kulli hurrin au abdin, baik orang merdeka ataupun budak, zakarin au unsa, laki-laki atau perempuan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan, saghirin au kabirin, berlaku juga atas anak-anak dan orang dewasa, minal muslimin. Hadis di antara umat Islam. Hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, para pemirsa Niaga TV, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat.

Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasanya kami membuka dua layanan, ada layanan telepon dan juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada penelpon yang masuk, kita coba sapa. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Ya. Salat duha diniatkan supaya lancar rezekinya, supaya maju usahanya. Atau infak di masjid dari Jumat disebutkan atau diniatkan akan mengadakan safar, dimohon untuk doanya untuk keselamatannya. Apa yang apakah yang demikian itu pastor akhirnya dapat, Pak Ustaz? Apanya yang jatuh, Pak, akhiratnya tidak dapat, begitu? Maksudnya, apa akhirnya dapat, masih dapat. Baik. Baik, itu saja, Bapak. Ya, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Bapak Ali di Sumatera Selatan, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan Bapak dan keluarga keberkahan baik di dunia maupun kebahagiaan kelak di akhirat. Tentunya di antara rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala dan begitu pun melalui lisan Rasul-Nya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh kebaikan di dunia sebelum kebaikan di akhirat. Itu rahmat Allah yang luas. Jadi Allah berikan mereka kebaikan di dunia sebelum kebaikan yang lebih besar dan lebih sempurna di akhirat. Sebagai permisalan saja, para hadirin rahimakumullah, banyak sekali hadis-hadis misalnya yang menceritakan keutamaan melakukan amal ibadah. Salah satunya misalnya adalah keutamaan melaksanakan sholat duha, di mana sholat duha ini selain dia adalah bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi dia juga adalah sebab di mana Allah tabaraka wa taala memberikan rezeki yang lapang untuk seseorang. Itu diantara rahmat Allah begitu. Jadi Allah perintahkan hambanya beramal, Allah perintahkan hambanya bertakwa, kemudian lewat Al-Quran Allah jelaskan keutamaannya, lalu lewat lisan Rasulnya Allah pun menjelaskan keutamaan amal tersebut, dan keutamaannya terkadang ada yang terkait dengan kehidupan di dunia, ada juga terkait dengan kehidupan di akhirat. Kalau yang kita harapkan itu semata-mata berdasarkan keyakinan yang kuat terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran atau yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasul-Nya, maka tidak ada permasalahan di situ. Misalnya, sebagai contoh saja, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, man 'amila salihan. Man 'amila salihan. Barang siapa yang beramal soleh, kata Allah, min zakarin aw unsa, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia iman, iman kepada Allah, ahli tauhid. Ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyiba, maka akan kami jadikan hidupnya itu menjadi baik. Itu konteksnya dunia. Adapun yang konteksnya akhirat, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan kami balas mereka nanti pada hari kiamat dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang pernah mereka kerjakan. Di situ sekaligus Allah menyebutkan keutamaan beramal berupa kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kalau ini yang kita kejar, tidak ada masalah di situ. Atau contoh yang lain, dan ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Misalnya, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa. Iman kaitan dengan keyakinan, takwa kaitan dengan amal ibadah. Lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, niscaya akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, ini dikaitkan antara adanya keberkahan, ya, kebaikan yang banyak di langit, kebaikan yang banyak di bumi, kaitan dengan amal ibadah seseorang. Oleh karenanya, sekali lagi tidak masalah kita melakukan satu ibadah, kita mengharapkan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran, atau telah dijanjikan oleh Allah, ya, melalui sabda nabinya. Karena nabi itu kan mubalik, ya, yaitu orang yang memang ditugaskan untuk menyampaikan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Dan dalam hadis banyak, ya, dalam hadis sangat sangat banyak sekali keutamaan apa namanya melaksanakan salat duha. Misalnya dalam hadis, ya, satu hadis saja kita bacakan, dikatakan dari Nu'aim bin Hammar al-Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam, la ta'jiz an arba'a raka'at min awwalin nahar, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat di waktu siang, yaitu salat duha, ya, akfika akhirahu, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ad-Darimi, Syekh Albani, begitu pun Syekh Shu'aib Al-Arnaut berkata hadis ini sahih. Allah alam bissawab. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz. Iya, Ibu, tapi suara Ibu tidak terdengar jelas. Assalamualaikum, Ustaz. Baik, langsung Ibu ke pertanyaan. Ya, gini, Ustaz. Kan saya pernah dengar, katanya kita kalau ingin mendapat doa Ustaz, kita harus mendoakan orang lain dulu. Apakah itu berarti kita sebelum kita mendoakan diri kita sendiri? Bagaimana, Ibu? Tolong diulang. Kalau kita ingin dikabulkan doa, doakan orang lain. Iya, apakah seperti itu? Apa katanya kan kalau ingin mendapat doa malaikat, katanya kan kita kan katanya diaminkan malaikat. Jadi kalau kita ingin mendapat doa malaikat, mohon maaf Ibu, suara Ibu tidak jelas mungkin karena sinyal, ya. Tapi insya Allah sudah sampai pertanyaannya. Masih ada? Oh iya ya. Pertanyaannya? Itu dulu Ibu, baik. Sepertinya sinyalnya, mohon maaf Ibu, sinyalnya kurang bagus sehingga sampai ke kami kecil naik turun suaranya. Oh, kurang jelas ya, ini baik. Sudah jelas apa? Ini sudah jelas, tadi pas bertanya naik turun. Tapi insya Allah sudah sampai pertanyaannya. Nah, iya, maksudnya begini Ustaz. Jadi apakah kita harus mendoakan orang lain dulu baru kita mendoakan diri sendiri? Baik. Misalnya kita ini sakit, ya. Nah, doakan ya Allah sembuhkanlah kita. Baik, Ibu. Insya Allah pertanyaan Ibu sudah dipahami. Baik. Oh iya iya, terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Tentunya berdoa itu memiliki banyak tuntunan. Ada tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dengan kata para ulama, sebaiknya doa itu dilakukan dalam kondisi bersuci, dilakukan menghadap kiblat, dimulai dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan bersolawat, kemudian dilakukan dengan mengangkat tangan, dilakukan di waktu yang mustajab. Kalau kita bisa mencari tempat yang mustajab seperti multazam atau raudhah, atau waktu yang mustajab seperti sepertiga malam yang terakhir, itu banyak tuntunannya. Banyak sekali tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kaitan dengan apa namanya doa. Salah satu yang diajarkan oleh beliau adalah bahwasanya doa akan mustajab atau akan lebih mustajab ketika kita mendoakan orang lain. Ya, yaitu doa seorang muslim li akhihi fi zahril ghaib. Doa seorang muslim untuk saudaranya dalam kondisi saudaranya itu tidak tahu bahwa dia mendoakan. Itu salah satu sebab malaikat mengaminkan doa kita. Jadi kalau ibu dan kita semua para pemirsa Niaga TV ingin doa yang kita panjatkan itu diaminkan oleh para malaikat, maka yang harus kita lakukan adalah doakan saudara kita itu. Doakan saudara kita, ya, doakan untuk dia kebaikan, baik itu kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, ya, kita doakan, maka para malaikat akan mengaminkan doa kita sambil mereka berkata, walaka misluhu, dan untukmu yang sama seperti doa yang kau mintakan untuk saudaramu. Itu yang pernah disabdakan oleh Nabi. Dan itu enggak wajib. Kalau ibu ingin melakukannya, maka itu adalah satu kebaikan yang luar biasa. Ya, satu kebaikan yang luar biasa. Dan salah satu cara yang cerdas, ya, kita mendapatkan apa doa yang mustajab. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau kita ditimpa musibah bertubi-tubi, seperti misalnya sakit belum sembuh, sakit yang lama sudah muncul lagi sakit yang baru, dan muncul lagi sakit yang baru, dan musibah tentang rumah tangga, tentang anak, pokoknya banyaklah. Kalau mau disebutkan secara terperinci, kadang kita sudah berusaha ingin sabar, tegar menghadapi semua ini. Tapi kadang jiwa kita, hati kita mulai rapuh karena merasa capek, jenuh menghadapi semua ini. Kadang ingin cepat dipanggil Allah. Apakah kita berdosa kalau berpikir seperti itu? Apakah itu berarti tidak sabar, tidak ikhlas menerima takdir Allah? Ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kesabaran, kekuatan, disembuhkan dari segala penyakit, ya, diberikan kelapangan dari segala kesempitan, ya, diberikan jalan keluar dari semua permasalahan. Ya, tentunya bagi kita orang-orang Islam, kita memiliki keyakinan bahwa dunia ini adalah tempat kita diuji. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Summal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang ya, keimanannya semisal, kemudian yang semisal. Ya, oleh karenanya ketika kita sadar bahwa dunia ini memang tempat ujian, maka kita mudah-mudahan tidak kaget dengan apa namanya, dengan realita yang harus kita hadapi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, ya, ahasibannasu ay yutsraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasibannas, apakah manusia itu menyangka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengucapkan kami beriman padahal mereka belum diuji? Walaqad fatannal ladina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Di ayat yang lain Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan uji mereka dengan rasa sedikit rasa takut, sedikit kelaparan, kekurangan harta, ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, ya kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang ketiga musibah datang mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, dan begitulah ya, kita pasti akan diuji. Ya, kita akan diuji. Maka ketika kita sudah sampai pada keyakinan ujian sebagai satu keniscayaan untuk kita manusia, terlebih lagi untuk orang yang beriman, maka dengannya kita tidak kaget dan kita bisa bersabar. Yang kedua, agar kita bisa bersabar, salah satu hal yang diajarkan oleh para ulama adalah mengetahui besarnya ujian. Ya, mengetahui, mohon maaf, besarnya pahala sabar. Mengetahui besarnya pahala sabar. Ya, dalam hadis Rasulullah berkata, la yazalul bala'u yusibul muslim fi malihi wa nafsihi wa waladihi hatta yalqallah. Ya, musibah itu terus menerus menimpa seorang muslim, kadang menimpa hartanya, kadang menimpa badannya, kadang menimpa anaknya, sampai-sampai saking banyaknya itu ujian, ya dia kembali kepada Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Itu diantara hikmah. Jadi ketika kita sadar betapa besarnya pahala ketika kita sabar, maka kita katakan, nah, saya memilih sabar saja. Yang ketiga, diantara cara yang diajarkan agar kita berusaha bisa belajar untuk bersabar adalah selalu melihat kepada orang-orang yang lebih susah dari kita. Ya, maka ini akan menjadikan kita merasa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu besar sekali, walaupun ada ujian yang harus kita hadapi. Oleh karenanya dalam hadis dikatakan, Nabi kita bersabda alaihi salatu wassalam, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdar ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian nasibnya. Ya, secara dunia sakitnya ada yang lebih parah, musibahnya ada yang lebih berat, lebih susah. Maka ketika kita selalu memandang kepada orang yang lebih sulit dari kita, itu akan menjadikan kita merasa betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, kata para ulama, di antara perkara yang apa namanya dilakukan saat banyak musibah adalah memperbanyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Begitupun mengingat bahwa hakikat kehidupan ini hanyalah ujian, dia sementara dan ada yang abadi kelak di akhirat, dan masih banyak tentunya. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, kekuatan ya, dan mudah-mudahan diberikan jalan keluar dari segala masalah dan kesembuhan dari segala penyakit. Ya, adapun mengharap kematian tidak boleh. Ya, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asobahu. Ya, janganlah sekali-kali kalian itu mengharapkan kematian dikarenakan musibah yang menimpanya. Kalaupun dia harus meminta, maka ucapkanlah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, berikanlah aku kehidupan selama hidup itu baik bagiku, dan wafatkan aku jika kematian itu adalah lebih baik untukku. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita tidak mampu berzakat, apakah sedekah sama pahalanya dengan berzakat? Ya, memang zakat itu, pemirsa Niaga TV, tidak wajib atas setiap orang. Ya, zakat itu tidak wajib atas setiap orang. Zakat itu wajib atas orang-orang yang telah memenuhi kriteria. Ya, misalnya sederhananya dia memiliki nisab, memiliki jumlah minimal dan haul misalnya, itu yang umum ya, zakat ada nisab, ada haul. Ya, kalau memang kita jumlah minimalnya tidak sampai, ya maka ya hukum asalnya tidak ada zakat. Tapi kalau kita ingin bersedekah, ya bersedekah semampu kita. Ya, bersedekah semampu kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon doanya kepada Ustaz doa. Ya, mohon doa kepada Ustaz tentangnya sudah clear. Kami mau pertanyakan masalah istilah sesama orang tua. Masalah apa? Perempuan, kawan perempuan atau wudu akan dat. Ya. Menyentuh orang tua, anak perempuan menyentuh ya. Orang tuanya, batal atau ya, tidak? Ada tidak satu. Baik. Ya. Itu nah, yang kedua, mohon maaf ya. Waktu minggu kemarin saya sedang bertanya masalah Nabi Musa itu. Masalah Nabi Musa itu saja. Apa Bapak? Nabi Musa itu sama Malaikat Maut itu kan. Iya. Aku kami mohon ujungnya aja kan semuanya ini penyembah sebenarnya nggak tahu hadisnya itu riwayatnya itu Ustaz apakah sahih kan atau akan goib gitu. Itu hadisnya riwayat Bukhari Muslim Bapak. Iya, tapi kita nggak akan menyiapkan penyembah. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih, hanya saja sebagaimana kemarin kita jelaskan perkataan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa saat itu Nabi Musa tidak tahu bahwa itu adalah malaikat, lalu dia tiba-tiba masuk ke dalam rumah Nabi Musa dalam rupa seorang laki-laki. Nabi Musa merasa marah karena ada masuk ke dalam rumah tanpa izin, dipukul oleh Nabi Musa. Itu penjelasan al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Baik. Dari mana hadisnya? Hah? Sahih. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim, Bapak. Ya, makasih ya, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin rahimakumullah, adapun pertanyaan yang kedua itu sudah kita bahas ya. Cuman itu lama sekali ya, pembahasan yang sangat jauh ya, yaitu terkait dengan apakah seorang wanita dalam hal ini anak apabila menyentuh ayahnya misalnya, apakah dianggap wudunya telah batal atau tidak. Kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya menyentuh wanita ya dengan sengaja, menyentuh berarti dengan batinil kaf ya, itu bagian dalam, itu membatalkan wudu dalam semua kondisi. Itu di mazhab Imam Syafi'i begitu. Ya, jadi dalam semua kondisi menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudu. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, mereka berdalil sebagaimana sudah sering kita sampaikan, yaitu dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, di mana Allah berfirman, Aula mastumun nisa. Ya, kalian menyentuh wanita. Ya, di mana menyentuh wanita ini adalah, menurut ayat ini adalah membatalkan wudu. Ya, walaupun masalah ini sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, adalah masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Ya, misalnya kalau di mazhab yang empat, yaitu mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, itu terjadi perbedaan. Imam Abu Hanifah cenderung mengatakan bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu sama sekali. Baik menyentuh dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Berarti ini benar-benar apa namanya? Benar-benar bertentangan. Benar-benar bertentangan. Ya, mereka berdalil dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh apa namanya istrinya dan beliau tidak mengulang apa namanya wudunya. Dalilnya tadi surat Al-Maidah ya. Aula mastumun nisa, kalian menyentuh wanita maka wudu kalian dianggap telah batal ya. Ya, dan sebagian ulama seperti mazhab Imam Malik itu menggabungkan dua pendapat, yaitu pendapat Abu Hanifah dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Mereka berkata kalau menyentuhnya dengan syahwat batal, karena kalau ada syahwat itu bisa menyebabkan keluarnya air mazi. Kalau tidak ada syahwat maka tidak sampai menyebabkan keluarnya air mazi. Jadi kalau di mazhab Imam Malik, kalau menyentuhnya dengan syahwat itu pendapatnya pendapat Syafi'i batal. Kalau tidak pakai syahwat maka pendapatnya Abu Hanifah tidak sampai batal. Ya, dan ini apa namanya mungkin ya satu pendapat yang bagus ya, menggabungkan dua pendapat para ulama, karena ya memang masing-masing memiliki dalil yang mereka anggap kuat ya. Kalau Imam Syafi'i berpegang dengan penafsiran Ibnu Mas'ud yang mengatakan lames artinya menyentuh, adapun Abu Hanifah berpegang dengan penafsiran Ibnu Abbas yang mengatakan al-lamsu bimakna al-jima', yaitu bercampur badan, sehingga beliau mengatakan tidak batal kalau menyentuh. Allah alam bissawab. Apakah boleh kita jeda antara karena ingin minum obat waktu kita berzikir, waktu ingin sholat syuruk? Maksudnya apa ini? apakah boleh kita jeda antara apa, ingin minum obat waktu kita berzikir, waktu ingin sholat syuruk? Ya silahkan, maksudnya minum obatnya berarti di masjid, karena sholat syuruk itu kan di masjid, hukum asalnya dia dilakukan di masjid. Ya barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia tidak meninggalkan tempat sholatnya sampai syuruk, lalu dia sholat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna dan sempurna. Allah alam bisa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara TV Bapak masuk ke telepon, jadi berlipat suaranya. Dikecilkan dulu suara televisinya. Tunggu Pak Ustaz, tunggu sebentar. Udah. Silahkan. Begini Pak Ustaz, saya mau tanya ini Pak Ustaz. Bagaimana Pak Ustaz sikap saya untuk menghadapi ayah saya yang selalu marah-marah Pak Ustaz? Padahal ayah saya itu Pak Ustaz, solatnya rajin banget Pak Ustaz. Tapi Pak Ustaz, dia selalu saja marah-marah jika ada persoalan sepele Pak Ustaz. Itu saja Pak Ustaz. Yang kedua Pak Ustaz, apakah dari Pak Ustaz hadis Sahih Muslim 4971 Pak Ustaz? Karena hadis itu Pak Ustaz beredar di YouTube Pak Ustaz loh, di mana Pak Ustaz nanti katanya orang Yahudi dan Nasrani akan menebus dosa umat Islam di hari kiamat nanti Pak Ustaz. Itu beredar di YouTube Pak Ustaz, pada Sahih Muslim 4971 Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Sahih Muslim. Baik. Sahih Muslim 49 berapa? 71. Coba kita lihat ya. Sahih Muslim. Sahih Muslim 49 71. Coba kita baca hadisnya, benar enggak seperti itu? 4971. Ini dia. Ya Rasulullah inni asabtu haddan fa'akimhu alaya fasakata anhu Rasulullah SAW summa aada faqal ya Rasul inni asabtu haddan fa'akimhu alaya qala faqala lahu Rasulullah ara'ayti hina kharajti min baytika alaysa qad tawadda'ta fa'ahsanta alwudu qala bala ya Rasulullah. Tidak ada. Tidak ada sama sekali, itu berarti bohong. Itu adalah kebohongan. Ini saya pegang di depan saya, ya, hadis nomor 4971. Ini namanya hadisnya adalah hadis Abi Umamah. Ya, dikatakan bahwa tatkala kami duduk bersama Rasulullah SAW di dalam masjid dan kami sedang duduk, datang seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, aku telah melakukan kesalahan pidana haddan hukum. Fa'akimhu alaiya, hukumlah aku. Pasa kataanhu Rasulullah, lalu Rasul diam, kemudian laki-laki itu mengulanginya, kalimatnya sama. Itu tidak ada kalimat yang tadi ditanyakan oleh beliau ya. Jadi itu kebohongan, jadi hati-hati zaman sekarang. Orang seenaknya saja bikin hadis, sampai supaya terlihat hadisnya benar dikasih nomor lagi. 4971 ya. Ya mungkin bagi orang-orang yang awam mungkin gampang saja terbohongi. Ah ini bagus nih Pak Padil, bagus ya. Jadi Pak Padil tidak hanya menelan begitu saja, tetapi beliau tanyakan ke kita sehingga kita ya alhamdulillah bisa cari, dan ternyata hadis yang disebutkan dengan nomor yang disebutkan itu tidak ada kaitan sama sekali ya, tidak ada kata Yahudi, tidak ada kata Nasrani sama sekali. Allah alam bissawab. Adapun masalah orang tua yang suka marah ya, diingatkan saja ya, diingatkan saja. ingatkan pesan Nabi, la taghdab wa lakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Atau sampaikan hadis Nabi bahwa marah itu dari setan dan setan itu dari api, maka ketika kita marah berwudu ya atau salat kan begitu ya, diingatkan saja. Ya diingatkan dengan cara yang baik. Ya seorang anak mengingatkan orang tua dan itu sebagai tanda sayang ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya orang yang diamanahkan untuk jadi muazin di waktu masjid menghidupkan muratal Quran atau rekaman kajian dari ustaz terkenal 10 sampai 15 menit sebelum azan? Sebenarnya apalagi di negara kita itu ada aturannya ya, ada aturan penggunaan pengeras suara. Kalau kita merujuk kepada aturan, ada aturannya dari Kementerian Agama bahwa pengeras suara itu hendaknya hanya dipakai untuk apa? Untuk mengumandangkan azan saja, untuk mengumandangkan iqamah saja, kalaupun untuk ceramah hanya untuk khutbah Jumat saja. Itu ada aturannya sebenarnya. Ya kenapa dibuat aturan seperti itu ya tadi? Agar jangan sampai kita menyebabkan orang lain mungkin merasa terganggu ya. Pernah saya pemirsa Niaga TV ya mendatangi satu tempat ya di mana itu sekitar jam 3 atau setengah 3 sudah dinyalakan murattal. Ya sudah dinyalakan murattal dengan suara yang luar biasa. Dan saya lihat, Masya Allah, betapa sabarnya warga di situ. Entah karena sabar, entah karena tidak berani menegur misalnya. Kan ini jangan sampai begitu. Jangan sampai niat kita yang bagus, ya, malah menzolimi. Ya, malah kita menzolimi. Dinyalakan terus, ya. Sampai kadang apa itu, baru dimatikan beberapa menit menjelang azan. Tentunya ini adalah satu hal yang tidak benar, ya, tidak sesuai dengan apa, dengan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam tidak boleh kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, ya membuat mereka terganggu dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Baik. Ana biasa jual beras yang ana miliki, padinya kadang-kadang ada yang beli, berasnya belum ada. Ana biasa jual beras yang ana miliki, padinya kadang-kadang ada yang beli, berasnya belum ada. Ada yang membeli, ngasihnya uangnya nanti berasnya kalau anak udah ngegiling baru diambil. Apakah cara seperti ini? Enggak ada masalah kan, yang penting berasnya ada. Ya kita kasih uangnya, nanti sore saya giling, insya Allah saya antarkan. Enggak ada masalah Pak kalau beras. Yang enggak boleh emas sama emas, nah itu harus kontan dan harus setara. Kan emas dengan perak harus kontan tapi enggak harus setara. Bila gaji bulanan 2.500.000 lalu dipotong 1.200.000 sisa 1.000.000 apakah wajib zakat? Tidaklah. Bagaimana zakat? Seandainya enggak dipotong saja barangkali enggak wajib zakat. Ya, seandainya enggak dipotong enggak wajib zakat. Lalu bagaimana kalau dipotong? Allah alam bissawab. Baik. Saya rasa itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.